بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi yang mau saya sampaikan, ini yang ketiga ini yang hebat. Jadi yang pertama bekerja dengan baik, yang kedua sabar, yang menerima musibah dan ketetapan Allah. Yang ketiga ini yang hebat, ini yang belum bisa saya lakukan sampai hari ini. Itu Masya Allah. Beliau mendawamkan satu amalan khusus sebelum tidurnya. Ini sebetulnya sunnah ya, dari Nabi, dari para salaf, ulama-ulama, sahabat, tabiin sampai ke kita sekarang. Di orang-orang baik itu selalu punya amalan-amalan sebelum tidurnya. Ya. Ada misal yang baca Quran. Ada di antara sahabat Nabi, kalau belum baca Quran itu belum bisa tidur. Di antara mereka ada yang menghatamkan. Ya. Ada yang bahkan membiasakan Al-Baqarah karena enggak bisa menghatamkan, ambil satu surah terpanjang di Quran. Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, kalau Anda punya cetakan dalam Nafais yang warna kuning, halaman 46, ya, posisi paling bawah sebelah kanan, itu dikisahkan ada seorang sahabat punya kebiasaan setiap akan tidur itu selalu membaca Al-Baqarah. Nah, satu kali tertidur lupa baca. Saking lelahnya, ya, lupa baca kemudian tertidur. Itu tiba-tiba tengah malam bangun dalam suasana luar biasa, bangun kaget, temannya sampai berkata, "Ma'asallah, kamu kenapa?" "Wallahi laqad nathahat bil baqarah." "Saya mimpi saya diseruduk Al-Baqarah." Seruduk sapi. Di sampai Al-Baqarahnya lekat dalam jiwanya sampai diingatkan, "Kamu belum baca saya nih." Ada orang-orang yang sebagiannya itu kalau sebelum tidur dia bermohon kepada Allah, kemudian dia berdoa menghilangkan sifat iri hati dan memaafkan kesalahan orang. Sampai besoknya Nabi mengatakan, "Ini ada ahli surga ini." Ahli surga disebut oleh Nabi. Ada di Musnad Abdul Razak nomor hadis 20,559. Ya. Itu kata Nabi sedang seperti ini. Kata Nabi, "Sayatu alaikumul ana rajulun ya asbiha min hadzal fajr rajulun min ahli jannah." Akan nampak pada kita sekarang seorang lelaki dari kalangan ahli surga. Sekarang di itu yang ini. Fa idza rajulun min ansarin. Ternyata yang tampak seorang lelaki ansar. Tanpa tifurihyatu min athril wudu. Jenggotnya masih basah dengan air wudunya. Ternyata orang ini membiasakan amalan sebelum tidur memaafkan kesalahan orang pun dan menghilangkan sifat iri hati dalam dirinya. Itu ada di Musnad Abdul Razzaq nomor hadis 20,559 ya. Jadi yang ke-11 halaman 187. Nah, ini bapak ini bukan orang Arab. Orang Jawa tinggal di pelosok desa itu setiap akan tidurnya membiasakan amalan sholawat kepada Nabi. Cari yang lain yang paling gampang. Baca Quran barangkali sulit bagi beliau untuk banyak salawat. Bukankah sekali salawat 10 dapat kebaikan? 10. Man shalla 'alayya salatan wahidah, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada saya satu kali, sallallahu alaihi asyru salawat, Allah akan balas kepada dia dengan 10 kebaikan. Masya Allah, itu tidak pernah beliau tertidur kecuali lisannya sudah lelah untuk salawat. Bahkan pernah dihitung sampai 16.000 kali sebelum tidur. Nah, maksud saya, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali lewat makam. Satu saat kita akan berada di dalam. Nah, kalau orang desa saja tukang angkat macam-macam sudah menyiapkan amalan untuk pulang ke akhiratnya, maka bagaimana dengan Anda yang diberikan segala kelapangan dalam hidupnya? Ingin makannya gampang, kerjaannya nyaman, segala dapatkan, fasilitas ada. Kalau semua itu yang telah Allah titipkan pada Anda belum bisa membuat Anda lebih baik untuk pulang ke akhirat, Allah harus titipkan apa lagi supaya kita lebih bisa maksimal dalam hidup? Maka coba dicek, pulang ke rumah lihat titipan Allah itu apa yang harus saya maksimalkan. Coba cek maksimalkan ya. Dan satu saat kita akan lihat siapa di antara kita yang tersenyum, siapa yang akan menundukkan kepalanya. Pilihan ada pada masing-masing. Karena itu, mari kita niatkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala dan termasuk bagian dari amal saleh kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di pagi ini ya, dengan masih bahasan ilmu tauhid supaya agak cepat kita selesai materi ini untuk masuk kepada tahap selanjutnya.